terasa setiap hari. Bila lama tidak berjumpa, saat itu terjalin kisah asmara remaja bersahaja. Gelisah ada di antara kita, menggemah mencari bahagia. Tak peduli apapun terjadi dalam cerita kita berdua, kan ku catat. Takkan ku lupa semua itu, selalu ku simpan di dalam kehidupan ini. Kadang-kala ku rasakan ada cahaya terang di antara kita, menggemah mencari bahagia. Tak peduli apapun terjadi dalam cerita kita berdua, kan ku catat. Tak akan ku lupa semua itu, selalu ku simpan di dalam kehidupan ini. apapun terjalin dalam cerita kita berdua.